Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dalalah fa inna kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merasakan kenikmatan yang sangat besar. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kenikmatan sehat wal afiat dan juga kenikmatan waktu yang luang sehingga kita bisa hadir di majelis taklim. Taib, dengan penuh semangat, dengan penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, insyaallah ta'ala pada kesempatan sore kali ini kita akan melanjutkan kajian kita mengkaji kitab Arba'in Nawawi. Dan insyaallah ta'ala pada sore kali ini kita masuk pada hadis yang ke-18. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-hadis as-samin asyar, hadis yang ke-18. An Abi Dzarrin Junduk ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abu Dzar ini namanya adalah Junduk ibni Junadah. Abu Dzar adalah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau dari suku Daus. Suku Daus adalah salah satu kabilah dari negeri Himyar, dari Yaman. Barakallahu'alaikum. Baik, sama dengan kabilahnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, kemudian juga diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Mu'ad ibn Jabal, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Baik. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan sertailah, ikutilah perbuatan-perbuatan jelek dengan kebaikan-kebaikan yang bisa menghapuskan kejelekan tadi. Wa halikin nasa bihulukin hasanin, dan pergaulilah umat manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'dhin nusakhi hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan bahwasanya hadis ini hasan dan disebutkan pada sebagian nuskhah bahwasanya hadis ini hasan sahih. Barakallahu fikum. Baik. Dan hadis ini barakallahu fikum dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, bisa dilihat dalam Sahihul Jami' nomor hadis yang ke-97. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita barakallahu fikum bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau memerintahkan kepada kita dengan beberapa perkara. Setidaknya ada 3 di sini barakallahu fikum. Baik, hadis ini barakallahu fikum membicarakan tentang masalah takwa. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Dan juga yang kedua, pesan dari Nabi alaihi salatu wasallam untuk menyertai, mengikuti taib perbuatan-perbuatan jelek dengan perbuatan-perbuatan yang baik sehingga bisa menghapuskan kejelekan tadi. Kemudian yang 3, bergaul dengan umat manusia dengan akhlak yang baik. Barakallahu fikum. Baik. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, kita ambilkan dari syarah Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Faedah yang pertama, hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi bitaujihihim lima fihil khaira wassalah. Faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam sangat bersemangat untuk memberikan kemanfaatan-kemanfaatan kepada umatnya dengan cara beliau memberikan wejangan, memberikan nasihat, memberikan masukan, memberikan arahan, bimbingan kepada umatnya. Lima fihil khaira wassalah. Ya, nasihat-nasihat yang ada kebaikan di dalamnya. Barakallahu fikum. Baik, ada kebaikannya, ada kebahagiaan untuk umatnya. Barakallahu fikum. Baik. Dan ini barakallahu fikum kita ketahui barakallahu fikum sebagaimana kalau kita membaca sejarah sirah Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau alaihi salatu wasalam sebelum diutus menjadi nabi dan rasul, beliau masya Allah dikenal dengan akhlak yang mulia. Barakallahu fikum. Akhlak yang paling mulia yang Nabi alaihi salatu wasalam memilikinya sebelum beliau diutus menjadi nabi dan rasul, beliau satu kali pun dan sedikit pun tidak pernah sujud di hadapan berhala. Dan ini merupakan akhlak ma'allah, ma'al khaliq. Akhlak bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian beliau alaihi salatu wasalam bergaul dengan umat manusia walaupun umatnya adalah umat yang kufar, umat yang musyrikin. Barakalahikum. Beliau bergaul dengan mereka dengan ucapan-ucapannya, dengan tindak tanduknya yang baik. Barakalahikum. Ini semangat Nabi SAW untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Sehingga Nabi SAW sebelum menjadi Nabi dan Rasul, beliau dikenal dengan akhlak yang mulia. Ya, dengan amanahnya, dengan kejujurannya, sehingga beliau dijuluki dengan Al-Amin, seorang yang dipercaya. Barakallahu. Baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dalam firman-Nya dalam surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan sungguh telah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah dari kalangan kalian. Mereka sangat Nabi alaihi wasallam sangat berat. Ya, apa yang menimpa umatnya dari kejelekan-kejelekan, sehingga Nabi SAW menjelaskan, membimbing mereka, mengarahkan mereka. Barakallahu fiikum. Taib. Kemudian harisun alaikum. Demikian pula Nabi SAW sangat semangat untuk memberikan hidayah, bimbingan kepada umatnya. Barakallahu fiikum. Apalagi ketika Nabi SAW setelah beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul, sejak awal beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul sampai detik-detik akhir hayat beliau, beliau terus memberikan masukan, nasihat, arahan kepada umatnya. Di awal Nabi SAW memberikan dakwah Islam, mengajak sahabat-sahabatnya, mengajak kerabat-kerabatnya. Barakalahikum. Untuk masuk ke dalam agama Islam. Barakallahu fiikum. Kemudian di akhir hayatnya demikian pula Nabi Alaihi Wasallam semangat. Barakallahu fiikum. Untuk menjaga umatnya dari kejelekan-kejelekan. Barakallahu fiikum. Kemudian faedah yang kedua, wujubu taqwallahi azza wa jalla fi ayyi makanin kana. Wajib bagi kita semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Barakalahikum. Yang namanya takwa sangat banyak definisi di kalangan para ulama. Ya. Ada yang menyatakan yang namanya takwa adalah intisalul awamir wajtinabun nawahi. Yang namanya takwa adalah, barakalahikum, mengerjakan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Barakalahikum. Ada juga yang mendefinisikan antaja'ala bainaka wa baina adzabilahi wiqayatan. Engkau menjadikan tameng antara engkau dan antara azabnya Allah Subhanahu wa taala. Tameng ini adalah takwa. Barakalahikum. Yakni dengan cara kita memperluas, yakni memperbagus ketakwaan kita, amal soleh kita, untuk menghindari hukuman dan azab Allah Subhanahu wa taala. Barakalahikum. Dan juga sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Barakalahikum. Sebagaimana beliau menukil dari tabi'in, ulama tabi'in yang mulia yang bernama Talak Ibnu Habib. Ketika itu barakalahikum, fitnah Ibnu al-As'ab ini sudah merambah ke penjuru lapisan kaum muslimin, yakni fitnah Khawarij, memberontak penguasa. Yang diberontak ketika itu memang betul-betul penguasa yang zalim. Tetapi walaupun zalim, prinsip ahli sunnah tetap mendengar dan taat, tidak boleh memberontak sama sekali, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Ketika itu memberontak Al-Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi Al-Zalim. Ya. Walaupun Al-Hajjaj ini membunuh sekian banyak para sahabat dan sekian banyak para ulama, tetapi prinsip yang benar tetap mendengar dan taat. Barakallahikum. Ternyata fitnahnya Ibn Al-Ash'ath ini barakallahikum berhasil memprovokasi massa, sehingga massa besar barakallahikum banyak yang bergerak menggulingkan pemerintahan Al-Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi di Kufah, tetapi tidak berhasil. Bahkan masing-masing orang yang terlibat dalam dalam taib pemberontakan tadi dibunuh satu persatu. Baratlah. Taib. Ketika itu umat manusia sudah kalang kabut barakallahu fikum dan bertanya kepada Al-Imam Talab bin Habib bagaimana solusi dari fitnah yang besar ini. Kata Al-Imam Talab Ibn Habib, beliau mengatakan atfi'uha bitaqwallah azza wa jalla. Padamkan api fitnah dengan cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang penanya menanyakan bagaimana mewujudkannya. Wahai Imam, maka barakallahikum Al-Imam Talib Ibn Habib menyatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Takwa itu adalah engkau beramal soleh tayyib di atas cahaya dari Allah, yakni berdasarkan ilmu. Beramal soleh berdasarkan dengan ilmu dalam rangka kita mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang namanya takwa, at-taqwa tarku maksiatillah ala nurin minallah mahafata iqabilillah. Takwa itu engkau meninggalkan larangan-larangan Allah di atas dasar ilmu dalam rangka engkau takut terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan definisi ini barakallahikum definisi yang banyak dinukil oleh para ulama setelahnya. Barakallahikum. Dikarenakan definisi ini sangat mencakup taib batasan-batasan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya takwa, kita harus beramal soleh, harus meninggalkan maksiat. Kemudian yang namanya takwa harus didasari dengan ilmu. Ya, tidak bisa kita beramal soleh ala jahlin, di atas kebodohan atau ikut-ikutan orang. Ya, oh katanya ini amal soleh, pahalanya demikian-demikian, ternyata salah, di atas dugaan. Tidak boleh membangun amal soleh di atas dugaan, tidak boleh. Harus di atas ilmu sehingga amal solehnya pas, betul, benar, ya sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW inginkan. Kemudian dalam beramal soleh kita harus berharap pahala dari Allah. Ya, barakallahikum. Dan di dalam menjauhi kemaksiatan kita harus khawatir dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Barakallahikum. Baik. Ini terkait dengan at-taqwa. Kemudian faedah yang ketiga. Wujubut taqwa fis sirri wal alani. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha haitsuma kunta. Faedah yang ketiga, kewajiban takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini mencakup ketika kita sendirian, ya, atau ketika kita di halayang ramai. Barakallahu fikum. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menganjurkan di dalam hadis ini, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Entah kita sendirian, di tempat yang sepi, di tempat yang sunyi, barakallahu fikum, yang mana Di saat-saat seperti itu barakallahu fikum, peluang besar untuk kita bebas untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, sehingga sangat dituntut ketika kita bersendirian untuk lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sifatnya ibadur rahman. Sifatnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia bersendirian. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan man khasyir rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Taib. Yaitu orang-orang yang bakal mendapatkan surganya Allah adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia bersendirian dan dia datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Barakallahu fikum. Baik. Ini terkait dengan anjuran bertakwa, kewajiban bertakwa tatkala sendirian. Sebagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di halayak yang ramai. Ya, dan juga keadaan seperti ini barakallahu fikum merupakan salah satu sifat ya yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan arsy-Nya pada suatu hari yang tidak ada naungan di sana kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika ditegakkannya hari kiamat, ketika umat manusia dari awal sampai akhir dikumpulkan jadi satu di padang mahsyar. Kemudian matahari didekatkan sejarak 1 mil. Ya. Dan kita betapa kita bayangkan barakallahu fikum panasnya luar biasa. Ya. Yang matahari jauh saja seperti ini panas, apalagi didekatkan sejarak 1 mil barakallahu fikum. Sehingga digambarkan dalam sebuah hadis umat manusia sangat kepanasan dan bercucuran keringatnya. Ya, keringatnya ada yang membasahi tubuhnya sampai mata kakinya, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai perutnya, ada bahkan yang tenggelam dengan keringatnya. Barakallahu fikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menaungi 7 golongan orang barakallahu fikum yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam sebuah hadis, di antaranya ini ya. Wa rajulun. Taib, dan seorang laki-laki yang bersendirian kepada Allah. Barakallahu fikum. Taib, dalam keadaan dia berzikir kepada Allah, fa fadat aynahu. Kemudian dia menangis ya, bercucuran air matanya, menangis karena mengingat Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang pernah kita kisahkan barakallahu fikum terkait dengan salah seorang ulama salaf, ya, ana lupa namanya barakallahu fikum, dikisahkan bahwasanya ulama tersebut karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kematian, khawatir amal-amal solehnya tidak diterima, barakallahu fikum, dia menggali sebuah lubang di samping rumahnya. Taib, dia katakan bahwasanya ini lubang untuk kuburan saya. Dan dia barakallahu fikum setiap harinya barakallahu fikum memasuki lubang tadi dan membaca Al-Qur'an, dan sering kalinya beliau menangis ya. Ini adalah tempat tinggalku kelak ya, barakallahu. Baik, dan banyak kisah dari para ulama salaf terkait dengan takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang berikutnya, hadis ini menjelaskan kepada kita al-isyaratu ila anna sayyi'ata Idza tabi'ahal hasanatu fa innaha tamhuha wa tuziluha bil kulliyah. Baik. Di dalam hadis ini terdapat isyarat dari Nabi alaihi salatu wasalam bahwasannya amalan-amalan jelek yang kita lakukan, ya entah yang kita sengaja atau tidak, barakallahikum, apabila disertai dengan amalan-amalan kebaikan setelahnya, maka amalan kebaikan setelahnya bisa menghapus amalan-amalan kejelekan sebelumnya. Barakallahikum. Ini isyarat umum dari Nabi alaihi salatu wasalam. Demikian pula makna dari sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman innal hasanata tudhibus sayyi'ah, apa tudhibus sayyi'ah, bahwasanya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan kejelekan-kejelekan. Barakallahu. Para ulama kita menjelaskan terkait dengan al-hasanah tamhus sayyi'at. Al-hasanah kebaikan bisa menghapus kejelekan. Penjelasan yang pertama, rincian yang pertama, apabila kejelekan-kejelekan yang dilakukan adalah as-shagha'ir, dosa-dosa kecil. Ya, dosa-dosa kecil. Maka kebaikan-kebaikan secara umum bisa menghapus kesalahan tadi. Ya, bisa menghapus kesalahan atau dosa-dosa kecil tadi. Adapun dosa-dosa besar al-kabair tidak bisa dihapus melainkan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahikum. Dan ini pentingnya ada syariat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga Nabi alaihi salatu wasalam menganjurkan kepada umatnya untuk banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bertaubat. Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan sebagaimana dalam riwayat Muslim, ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu ilallahi wa astaghfiru fil yaum mi'ata marrah. Wahai umat manusia, beristighfarlah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari sebanyak 100 kali. Barakallahu. Ini anjuran dari Nabi alaihi salatu wasalam untuk banyak-banyak beristighfar dan bertaubat. Ya. Istighfar dan taubat kita barakallahuikum dengan terpenuhi persyaratan-persyaratannya, ya, insyaallah taala akan diterima oleh Allah. Ya, kemudian kejelekan atau al-kabair, dosa-dosa besar, apalagi dosa-dosa kecil, bisa terhapus dengannya. Barakallahuikum. Rincian yang kedua, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin di sini, beliau mengatakan hadza amun fi kulli hasanatin wa sayyi'atin idza kanatil hasanatu hiya at-taubah fa inna at-taubata tahdimu ma qablaha. Baik, kata al-Imam Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin di dalam syarahnya, kebaikan dan kejelekan di sini umum sifatnya, yakni barakallahuikum, apabila kebaikan yang dilakukan setelah seorang melakukan kejelekan adalah taubat, maka bisa, ya. Maka isyarat dari kalam beliau di sini barakallahuikum, yang namanya al-hasanah yang dimaksud adalah taubat. Sehingga ini berbeda dengan rincian yang pertama. Paham ya insyaallah ya? Barakallahuikum. Rincian yang pertama umum sifatnya. Al-hasanah secara umum. Kemudian ditafsirkan di sini oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang namanya al-hasanah yang bisa menghapus dosa-dosa kecil adalah taubat. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Dari dua rincian ini barakallahuikum bisa kita simpulkan sebagaimana yang sebelumnya kami sebutkan, ya, dilihat antara dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Kalau dosa kecil, barakallahu bisa dihapuskan dengan kebaikan-kebaikan. Taib, kalau dosa besar tidak bisa dihapuskan kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Untuk dosa kecil, apabila amalan kebaikan yang disertai setelahnya taubat itu lebih-lebih lagi bisa menghapus kejelekan-kejelekan. Barakallahu. Taib. Tetapi rincian ini barakallahu. Taib. Tidak terlepas dari persyaratan-persyaratan diterimanya taubat. Barakallahu fikum. Ya, kita merujuk ya. Persyaratan-persyaratan diterimanya taubat yang pertama yang dijelaskan oleh Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin adalah al-ikhlas. Kita harus ikhlas. Kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus bersungguh-sungguh di dalam bertaubat. Tidak boleh bertaubat dalam keadaan hati kita enggak sepenuhnya melepaskan kebiasaan-kebiasaan jelek kita untuk kita tinggalkan selama-lamanya. Barakallahu fikum. Tapi harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah an-nadam. Yakni menyesali perbuatan jelek yang pernah dikerjakan. Menyesali perbuatan jelek yang pernah dikerjakan. Ini berbeda dengan seorang yang mengatakan taubat tetapi dia tidak menyesal. Ya. Barakallahu fikum. Melakukan kesalahan, kemudian taubat, kemudian melakukan kesalahan lagi, kemudian taubat lagi dan seterusnya. Barakallahu fikum. Tidak ada penyesalan sedikit pun. Kemudian yang ketiga adalah al-iqla'. Al-iqla', dia mengakui kesalahannya. Mengakui kalau dia salah. Ini berbeda dengan orang yang melakukan kesalahan tetapi dia tidak mengakui. Ya, enggak, ini bukan kesalahan. Ini menurut saya betul. Ya, padahal salah. Barakallahu fikum. Sehingga ketika disuruh untuk bertaubat, enggak mau bertaubat. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian yang keempat adalah al-azm. Allah ya'uda fil mustaqbal. Dia bertekad bulat untuk tidak kembali melakukan kemaksiatan di masa yang akan datang. Tidak bertekad, ya. Dia akan mengerahkan semua usahanya, upayanya, barakallah. Untuk tidak bermaksiat di kemudian hari. Taib. Empat persyaratan ini barakallahu fikum, apabila dosanya berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka cukup dengan empat. Apabila dosanya berkaitan dengan hak-hak Bani Adam, maka ditambah satu persyaratan lagi yaitu al-istihlal. Meminta halal. Ya, meminta halal dari saudaranya yang pernah dizaliminya. Barakallahu fikum. Kedzaliman kepada saudara kita sesama muslim, ya. Ini bermacam-macam tingkatan-tingkatannya. Ada kedzaliman pada darahnya, yakni dia membunuh. Maka meminta maafnya kepada keluarga, kepada wali yang dia bunuh. Ya, kalau walinya tadi menghendaki engkau harus dibunuh juga, yakni hukum qisas, maka relakan hukum qisas. Barakallahu fikum. Taib. Kalau tidak, maksudnya kalau dimaafkan barakallahu fikum, maka engkau membayar diat 100 ekor unta. Barakallahu fikum. Taib. Bisa jadi kezaliman seseorang kepada saudaranya pada hartanya. Ya, mencuri hartanya, mencuri uangnya, mencuri barangnya, mencuri ayamnya, kambingnya, dan seterusnya. Baik. Maka kita kembalikan barangnya. Ini disebut dengan istilah abdoman. Ya, kembalikan barangnya. Ya, yakni kita harus mengganti kerugian saudara kita tadi. Barang yang kita curi, yang kita ambil, kembalikan. plus kita minta halal perbuatan yang kemarin, kesalahan yang kemarin dikerjakan. Barakalahikum. Kemudian bisa jadi barakalahikum pada kehormatannya. Ya, kita mengupas habis aib dan cacat saudara kita. Ya, disebarkan di halayang ramai, barakalahikum. Maka kita minta maaf dan kita setelah itu banyak-banyak memuji orang tadi. Taib, menyebarkan kebaikan-kebaikan orang-orang tadi. Taib. Pada masalah ini barakalahikum, ini juga masih banyak pembahasan di kalangan para ulama, rincian-rinciannya. Taib juga dilihat pada mafsadah dan mudaratnya. Ini terkhusus pada kehormatan dan harta. Ya. Apabila ada seorang ya mencuri harta saudaranya. Taib. Dan dia ingin bertaubat, dia harus melakukan dua perkara kan, mengembalikan harta dan dia minta maaf. Taib. Kalau dia ya seorang tersebut yang mencuri, dia berpandangan kalau kita kalau mengembalikan barangnya, insya Allah si Fulan, Pak Fulan tadi baik-baik saja orangnya, gak ada masalah, dikembalikan malah seneng dia. Kita minta maaf tambah seneng. Gak masalah, kita harus minta maaf dan kembalikan barangnya. Tetapi kalau kita kembalikan barangnya ternyata membuat dia tambah marah, ya, tambah bertindak zalim kepada kita. Oh ternyata kamu toh yang mencuri sepeda motor saya, tak cari-cari kemana-mana, ya. Oh ternyata kamu toh yang mencuri ayam saya, ayam mahal itu dan seterusnya, ya. Akhirnya wah kita malah dibokong, ya malah dipukul. Kalau ternyata bisa bermudarat atau mengarah kepada kezaliman yang berikutnya, maka kita cukup kembalikan tanpa sepengetahuan orangnya. Ya ini kalau bisa ya, kembalikan tanpa sepengetahuan orangnya, kemudian kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini merupakan persyaratan-persyaratan taubat barakallahu. Jadi kita ulangi pada makna wa'ad bi isyi'atal hasanata tamhuha. Taib, yang pertama barakallahu, kebaikan di sini umum. Ya. Kebaikan di sini umum bisa menghapus kejelekan-kejelekan kecil yang dilakukan. Barakallahu. Apalagi al-hasanah di sini adalah taubat. Ya, bisa lagi lebih-lebih bisa menghapus dosa-dosa kecil yang dilakukan. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa besar? Dosa besar harus dihapus dengan dosa-dosa besar harus dihapus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan taubat. Baik. Demikian pula barakalahikum pembahasan di kalangan para ulama terkait dengan ahkamu taubah masih banyak ya. Barakalahikum terkait dengan masalah taubat. Taib, dosa kecil yang dilakukan oleh seorang hamba dalam keadaan dia alaniyah, yakni terang-terangan di hadapan manusia, ini dianggap dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diistilahkan dengan mujahir, seorang yang terang-terangan melakukan dosa. Taib, kalau dosa kecil barakallahu fikum, kemudian dia melakukannya terang-terangan dalam keadaan bangga, tidak tahu malu barakallahu fikum, dianggap menjadi dosa besar barakallahu fikum dan harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau taubatnya main-main tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku dimaafkan kecuali yang terang-terangan melakukan dosa dan kemaksiatan. Tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara bentuk terang-terangan di dalam melakukan kemaksiatan, kata Nabi alaihissalatu wassalam, ada seorang laki-laki, barakallahikum, yang melakukan dosa kecil di malam hari. Tidak ada yang tahu. Barakallahikum. Kemudian di pagi harinya dia menceritakan kepada orang lain dengan bangga. Ya semalam loh, saya berhasil membobol rumah orang itu. Saya ambil hartanya. Padahal rumah itu, masya Allah, security-nya banyak. Banyak CCTV-nya, tetapi saya enggak ketahuan. Hebat kan? Ya. Ini menjadi dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kecuali dengan taubat nasuha, dengan taubat yang betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian pula termasuk ahkamut taubah. Ya, kita harus berhijrah dari kebiasaan-kebiasaan jelek kita. Ya. Sebelumnya seorang ini hidup di lingkungan yang jelek. Lingkungan kafir bahkan, atau lingkungan yang banyak kemaksiatannya di situ, banyak kebid'ahannya di situ. Ya. Yang mana karakter umat manusia sedikit demi sedikit akan terpengaruh. Akhlaknya, keagamaannya akan terpengaruh. Maka ketika dia hendak bertaubat, dan termasuk kesempurnaan taubat dia, dia harus pindah dari negeri asalnya yang jelek ke negeri yang bagus. Harus pindah, harus berhijrah, barakallahu. Demikian pula sebelumnya dia memiliki teman-teman yang jelek, teman-teman yang mengajak kepada kemaksiatan, kemungkaran, barakallahu. Tidak mengingatkan sedikit pun untuk zikir kepada Allah. Maka ketika dia bertaubat, dia harus meninggalkan teman-teman yang jelek tadi. Harus menggantinya dengan teman-teman yang baik. Dari orang-orang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah, yang mengajak kita kepada kebaikan, yang mengingatkan kita ketika kita lupa, yang menegur kita ketika kita salah, barakallahu fiikum. Dan juga meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jelek, baik pada aktivitas kesehariannya atau mungkin pekerjaannya, barakallahu fiikum. Taib menjadi pekerjaan atau aktivitas yang lain yang baik. Dan ini barakallahu fiikum disimpulkan dari sebuah hadis yang sahih tentang kisah pembunuh 100 nyawa. Ya mungkin kita sudah masyhur di kalangan kita ya. Ada seorang yang membunuh 99 nyawa. Kemudian dia hendak bertaubat dan mendatangi sang abid, seorang ahli ibadah tanpa ilmu. Ya, bertanya apakah saya masih terbuka pintu taubat untuk saya. Maka kata ahli ibadah tadi, tidak bisa. Pintu taubat sudah tertutup untuk Anda. Sudah terlalu banyak dosa yang Anda lakukan. Maka orang ini marah dan sang abid tadi dibunuh. Genap 100 nyawa. Kemudian mendatangi seorang alim. Kemudian sang alim dengan ilmunya dia mengatakan, bahkan masih terbuka lebar-lebar pintu taubat untuk Anda. Kemudian dia bertaubat dan sang alim tadi memberikan pesan untuk dia pindah dari daerah asalnya yang jelek ke daerah yang baik. Barakallahu. Baik, jadi yang namanya al-hasanah bisa menghapus kejelekan-kejelekan. Baik, ini perlu dilihat, barakallahu, terkait dengan masalah taubat juga dan persyaratan-persyaratannya. Barakallahu. Kemudian faedah yang berikutnya, baik, masru'iyatu muhalaqatin nasi bihulukin hasan, bihulukin hasanin. Disyariatkan untuk bergaul dengan umat manusia dengan akhlak yang baik. Dan di dalam hadis ini barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wasalam tidak menyebutkan tata cara akhlak yang baik. maka dikembalikan kepada urf masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Barakalahikum. Semua perintah-perintah dari syariat Islam untuk bermuamalah yang baik dengan masyarakat, entah dengan istri kita, dengan anak-anak kita, wa asyiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istri kita dengan baik. Taib, dan Nabi dan Allah Subhanahu wa taala serta nabinya tidak menyebutkan tata cara secara khusus, maka ini umum sifatnya. Kembali kepada kebaikan secara umum, entah secara kebiasaan adat istiadat setempat yang tidak menyelisih syariat Islam. Barakallahu. Maka ini perlu diperhatikan. Barakallahu. Baik. Terkadang di sebuah tempat ya, ada sebuah amalan tertentu dikatakan baik. Ya, ini termasuk akhlak yang baik. Ternyata di tempat yang lain tidak. Ya, ini justru penghinaan. Ya, barakallahu fikum. Baik. Untuk akhlak yang baik, barakallahu fikum. Faedah yang berikutnya, barakallahu fikum. Fadilatu al-akhlaqil karimah, keutamaan seseorang memiliki akhlaqul karimah, akhlak yang baik. Di antara keutamaan akhlaqul karimah yang pertama, anna akhlaqul karimah min akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya akhlaqul karimah termasuk akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita harus mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam, terlebih beliau adalah suri tauladan kita, panutan kita, qudwatun hasanah bagi kita. Tayib, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi huluka. Beliau adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Demikian pula sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As menyatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahisan wala mutafahisha, wa kana yakul. Taib, hiyarukum ahsanukum akhlaqa. Nabi alaihissalatu wasallam tidak pernah berbuat fahisyah, perbuatan-perbuatan yang keji, dan tidak pernah pula membiasakan perbuatan yang keji tadi. Dan Nabi alaihissalatu wasallam terus mengulang-ulang ucapan dan nasihatnya kepada umatnya, bahwasanya orang yang terbaik di kalangan kalian yang paling baik akhlaknya. Barakallahu fikum. Baik. Demikian pula di antara keutamaan akhlakul karimah. Taib, akhlakul karimah pahalanya, barakallahu fikum, seperti seorang yang terus-menerus qiyamul lail. Taib, melakukan sholat malam dan tidak pernah bosan, barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis Abu Dzar, taib, afwan, Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innar rajula la yudriku bi husni hulukihi darajatal qaimi billail. Sesungguhnya seorang laki-laki sungguh dia akan memperoleh derajat seperti orang-orang yang qiyamul lail dengan akhlak baiknya. Barakallahu fikum. Taib. Dan juga di antara keutamaan akhlakul karimah, bahwasanya akhlakul karimah ini adalah inti dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innama buistu li utammima shalihal akhlak, hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Barakallahu fikum. Baik. Dan kalau kita mau melihat sejarah barakallahu fikum, banyak sekali praktek-praktek akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum. Baik pada ucapannya, pada perbuatan beliau barakallahu fikum. Taib wallahu alam bisyawab. Taib, ini yang mungkin bisa kami sampaikan pada pertemuan sore kali ini. Semoga apa yang kita kaji pada sore kali ini bisa memberikan kemanfaatan-kemanfaatan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk bisa mengamalkan faidah-faidah yang kita sebutkan dari hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.